wis jarno wae wong barang ngoten mawon kok digawe geger. Wis muga-muga dalu menika dalu menika. Iya ya. Ngkleru ngono mbok guyu. Ndadosaken gesang kula jenengan barokah. Hidup yang selalu lebih baik. Ziyadatul khair. Kados ingkang sering dalam aturaken, hidup ini proses kuantitatif dan kualitatif, pertumbuhan dan perkembangan. Apa wae diarani urip kalau masih bisa tumbuh, bisa berkembang. Kalau sudah tidak tumbuh, tidak berkembang, berarti sudah tidak hidup. Apa wae diarani urip iku tandane pokok anggere isa iso obah, isa iso modot. Kuwi urip. Contone iki wit-witan iki. Iki urip mergo iki isa iso obah, isa iso modot. Tapi nek ora iso obah, ora iso modot, kuwi wis ora urip. Contone meja iki. Ya ora urip. Nah, ibu-ibu ku iso niteni bojone sampean ku sik urip apa ora? Tandane ngene ku anggere sik iso obah, sik iso modot, berarti sik urip. Nek wis ora iso obah, ora iso modot, wis ora urip. Wis mesti pikirane tok kono wae. Wonge-wonge anggere bojo sampean ku sik iso obah, sik iso modot. Mbah wae iki kok. Mbah sakarepem. Maka dalam menjalani proses hidup ini, baik proses perubahan maupun proses permodotan, kalau sampean kudu usaha dadi wong sing terus bertambah kebagusane. Urip niki tambah suwe kudu tambah sae, mundak umure kudu mundak ibadahe, saya tuwa kudu iso saya mulya, semakin hari semakin bermakna, semakin berarti, pokoke tambah tuwek kudu tambah apik. Ojo nganti gaplek, peringgilan, mundak tuwek, mundak pencilaan, mundak celalaan. Ojo nganti gaplek, peringgilan, mundak tuwek, mundak petakilan, pencilaan, ojo. Tapi rubah, rubah, bu. Ojo sampai gaplek, digawe rempeyek, tambah tuwek, tambah engkek, kemenyek. Tapi ganti gaplek, dipangan wedhus. Mendem weduse. Tambah tuwek amale kudu tambah bagus. Gaplek dicampur jahe kuwi pahit jahene. Tambah tuwek kita saged tambah sae. Mulane hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai dalam hidup kita punya semboyan aku masih seperti yang dulu, aja sampai kuwi meng lagu nyanyian ku masih seperti yang dulu. Pancet no berarti wong masih seperti yang dulu. Ra ono mundake, ra ono tambane, ra ono perubahane, masih seperti yang dulu. Cara wong omah-omah hidup berumah tangga semboyane kembang sentul, sing lanang ngalor, sing wedok kidul. Ra tau petuk akibatnya engkau di sana, aku di sini, aku begini, engkau aku begini, engkau begitu, sama saja. Sama saja nek cara cepu sami mawon, bokonge mbak mi dintup mawon aboh. Gak ana tambahane, gak ana unda-undaane, tapi lek kepengin uripe barokah niku kedah ikhtiar maksimal hari ini lebih baik dari kemarin dan sesuk kudu luwih apik maneh timbangane saiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah niku napa? Kadang ana wong sing kleru ngartekno barokah. Di kalangan santri pondok biasane lek ana kiai bar ngombe wedang kok rantek, kuwi wedange dikiroyokan. Mergo jarene barokah. Ngantek santri kuwi kebajut. Wedang urung tak ombe lho dientek. Ya alasane ya perkara barokahe sik utuh jare. Gak harus seperti itu. Lah golek barokah sakniki mudah angel. Barokah sekarang semakin sulit. Kenapa? Kita hidup di negara Indonesia yang hari-hari ini rodok mengalami KZRH, kisruh, BLT mbulet, RWT ruwet,

lubang yang ada tubuh manusia jumlahe 12. Bolongan awake menungso, bolongan dohir niku jumlahe lak 12. 9 ngono to, Pak. 9 iki kaset gek nane. Wis sing telu rung tak dudohno kok sampeyan. Saiki tak dudohno sing telu. 12 kabeh bolongane menungso. Mripat 2, irung 2, 4, kuping 2, 6, cangkem 1, 7. Kurang piro? Kurang 5, ayo digoleki. 2 nang ngisor kuwi. Ngarep nguri. 9 to? Sak kurang 3, 1 udel. Iki bolong iki senajan wonge bodong iki lho tetep bolong. 10 kurang 2, ngapunten susu kiwa tengen. Kuwi ra bolong, Pak, ra kene mbok ketut kok. Kok cekekean iku lino diketut paling. 12 jumlahe, pun. 6 unsur batin, 6 unsur lahir, jumlahe 12. Pun baleni melih. Mengaji iki nggih mung bolan baleni, nek ora dibaleni lali. 12 angkane 1 karo 2. Lah ngoten to? Niki winginane pun kula terangne to teng kene mriku. Ketapang. Dereng. Saman ra melok paling. Wis to urung ya aku lali kok. Dereng. Siji karo loro, rolas yang ngkone siji karo loro. Wong urip yang gergelem patokan cekelan siji karo loro mesti selamat mulya donya akhirate. Siji Allah, loro Rasulullah. Wong la ilaha illallah Muhammadur mayyuta'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Sapa wonge gelem ngabekti taat siji Allah, loro Rasulullah, bejo kelawan bejo kang agung, bejo donya akhirate. 12 siji loro. Wis to pokoke wong urip anggere gelem tekelan siji loro mesti slamete, ra ngarah kate ora. Mesti apike anggere gelem tekelan siji loro. Lah wong Indonesia iki lho, bangun negara iki pedomane ya siji loro. Bangunlah jiwanya satu to, bangunlah badannya dua, untuk Indonesia Raya satu dua. Angger sak gelem cekelan satu dua. Apa? Kula ngaji wis meh rata Indonesia. Niku tukang son sak Indonesia iki lek ana kerusakan, ora sah semayang nek ngecek kok ya padha nganggo 12. Cek cek 1 2. Cek 1 2. Aku rung tau krungu ana tukang son legrek kok cek 8 9. Cek 12 13. Gak ana. Wis mesti cek cek 1 2 1 2. Mesti ngono. Siji loro, siji loro. Pokoke angger gelem gondelan siji loro, selamat. Ngantek. Ngapunten. 12 siji loro niku pakeme jagat. Setahun pinten wulan? 12 suwengi, 12 wulan, sedina 12 suwengi 12 wulan. 12 jam, sedina 12 jam. Wong 12 iki patokan tenan, patokan. Bapak-bapak enggak ada jam gandul pandome pinten? Kok setunggal. 12. Ibu-ibu enggak ada jam templek niku pandome piro? Sing nemplekno tembok kok mbok grayangi bareng. 12. 12 pokoke. Kemulo Kanjeng Nabi lahir tanggal 12, Kanjeng Nabi sedo tanggal 12, hijrah mlebu Madinah nggih tanggal 12. 12 sih luar biasa. Ngantek wong ngrumat wong mati niku dongane yo siji loro, siji loro. Ngeremno, ngedusi, ngiringno, siji bismillah, loro wa ala millati Rasulillah. Siji loro, siji loro, siji loro. Masya Allah, siji loro nek dijumlahno, siji tambah loro pinten? Telu niku sangune wong urip sampe digawa mati. Siji Islam, loro iman, telu ihsan. Mulane wong nek wis mati dibuntel kain kafan, ditaleni telu, no tengah, no ngisor, no dhuwur. Taline diarani tali wangsul. Apa maknane? Nek wis mati tali wangsul telu, wangsul ngersane Allah, sangune telu. Siji Islam, loro iman, telu ihsan. Ngoten niku. Tiyang Jawa luar biasa. Filosofine lek nuturi luar biasa. Mantun-mantun diwadahi pendosa, maknane sing pendungo marang sing kuwasa. Budal no kuburan dipayungi. Wih ora dipayungi ya ora apa-apa. Mau ngilingno sing urip.

agama itu berinteraksi. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mulane ana sing sugih, ana sing melarat, ana sing pejabat, ana sing rakyat, semuanya saling membutuhkan. Kalau sering damel contoh kaya ngeten iki, di antara kita saling membutuhkan. Anda butuh saya pun butuh Anda. Kalau saya suruh ceramah sendiri di sini, ndak berani saya. Wis ketrek karo polisi aku. Kula butuh jenengan, mulane lek ana sing muleh rapopo, tapi ya siji loro ana sing keri ge mbaturi aku. Ben ora kaya wong bento aku. Kita saling membutuhkan. Wong ki macam-macam kok, ana sing apik, ana sing elek, nggih napa nggih? Lah wong ngaji sakmene kae lho beda-beda. Ana sing ket mau metenteng ngawasi aku tapi ora dunung, Dek. Apa sing diomongno Pak Anwar, ora ngerti, Dek. Ana sing nomburi kok ana santai kaya ora ngurusi, tapi senajan ngono ya balas ora mudeng. Ana sing apik, ana sing elek. Lho wong apik kabeh tambah ruwet sampean tak dari. Wong apik kabeh tambah ruwet, tambah susah. Mulane neng wong elek iki sampean syukuri. Misale ya, wong cepu iki lho saiki apik kabeh. Wong sak cepu kok apik kabeh ora ana sing elek. Jam sakmene iki ngaji no kene kabeh. Kene wong lara nemen iki sumpek sing lara. Golek dokter ora ngolehno. Lho doktere ngaji yo. Makanya ana sing elek, ana sing apik wis lumrah. Wong kula nate khotbah teng gene daerah Hetanan. Apa budal khotbah lali orang ngopi, tekan nggon ngewelu. Mumpung urung mancing, ayo supirku takjak. Ayo golek kopi sih. Melaku 2 kilo golek bakul kopi le ora ngolehno. Perkara wonge apik kabeh, isu-isu wis do budal salat Id. Jere supirku, "Mas, kan misaranku dhewe. Mas, tiyang niku nek sae sedoyone tambah nyusahno wong." Aku yang ngono, utekem kok ya tok kono aku yang ngono. Lebih piye wong sirah ngelur iso waras, perkara wonge apik kabeh. Lha iki umpama ana sing elek wis ora ngurusi budal salat Id nang terus tetep buka warung ngono kan ya aku sik iso ngopi ndasku ora ngelu nemen. Lha wong elek iki kadang-kadang ya ana kanggone. Lha saiki nek wong apik kabeh, polisi ora payu. Sopo sing apa ditangani? Wong apik kabeh. Mulane ana sing apik, ana sing elek. Nah, karena manusia itu berkehidupan sosial, Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken, maka ibadah niku ana ibadah ritual. Ibadah ritual niku sing hubungane kalih Gusti. Ana ibadah sosial sing hubungane kalih sesami gesang. Ngaten. Dosa ya ngono, ana dosa ritual, dosa kalih Gusti. Ana dosa sosial, dosa kalih sesami gesang. Ngerti no? Ngantek iman, iman niku cabangnya kata swidak punjul, pitung puluh punjul. A'laha la ilaha illallah. Iman yang tertinggi adalah monggo sareng la. Iku cabangnya iman yang paling dukur. Wa ausatuha ikramud dhaif. Tengah-tengah iman niku mulyakno tamu. Saman paribasane urung iso haji, perkara duwite urung cukup, ora usah sedih, pengen oleh ganjaran sing imbang. Saged lek duwe tamu dimulyakke. Apa duwene kono? Eneng ponari suwet ya mbene ponari suwet. Eneng larutan ya sugahi larutan, eneng kopi sugahi kopi. Dimulyakno. Mangke tamune pamit wangsul, saman tutke teko lawang, antar sampai ke halaman, maka halaman rumahmu yang kau injak untuk mengantar dan menghormat tamu itu besok akan diangkat oleh Allah menjadi taman surga. Amin. Allahumma. Ono lek tamune mulai niku saman hormat, terus kok, "Bu, kula badhe nyuwun pamit, nggih monggo nang wangsul." Monggo nang wangsul. Ya, monggo-monggo, menunggu saman turno minimal sampai pintu. Langkung saya saman antar sampai ke halaman rumah. Langkung saya melih saman terno tekan omahe pisan. Dadi engko terteran. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Iman yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Nyingkir nori tekan dalan. Jenengan kondur sholat jamaah mulai neng dalan ono ri utawa ono paku ono beling, kok sampean jarno, itu pahala jamaah jenengan masih diragukan oleh Allah. Secara di total ganjarane sampean jamaah mang karo